Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات حاضرين رحمني ورحمكم الله. Kita akan melanjutkan insyaallah pada kesempatan yang mulia ini pembahasan al-akhlaq al-karimah, pembahasan tentang syariat Islam yang menganjurkan dan memerintahkan kita untuk menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Yang ini merupakan salah satu mahasin, termasuk di antara keindahan agama Islam yang mulia. Taib. Jadi Islam itu banyak keindahan yang terkandung di dalamnya. Dan kalau kita bahas satu persatu, kesimpulannya semua syariat Islam itu adalah syariat yang indah. Dan di antara keindahan itu adalah ihtimam, ya, perhatian Islam, ajaran Islam yang mendorong manusia, mendorong umat Islam memiliki akhlak yang mulia. Telah kita dengar bersama, ya, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan makarimal akhlaq, akhlak-akhlak yang mulia. Naam. Dan telah kita pelajari bersama pula bahwasanya, ya, akhlak yang mulia itu mencakup yang pertama baiknya akhlak kita kepada Allah Jalla wa'ala. Dengan kita mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala, mengimani semua yang datang dari Allah, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ini akhlak yang baik yang harus ada pada setiap manusia. Dan inilah pokok dari akhlakul karimah. Adapun yang kedua adalah akhlak kita di dalam bermuamalah kepada makhluk. Nah, dan itulah yang ditunjukkan dalam sabda Nabi alaihi salatu wassalam, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang hasan. Ini perintah Nabi alaihi salatu wassalam kepada kita semuanya. Wa khaliqin nas, dan pergaulilah manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang hasan. Kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan menyebutkan beberapa amalan, beberapa sifat yang ini adalah bagian dari akhlak al-karimah, bagian dari khuluq hasan, akhlak yang apa? Yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya taufik untuk kita bisa menteladani Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam akhlak-akhlak beliau yang sangat mulia. Di antara akhlak yang baik, ma'asyiral muslimin rahimanu rahimakumullah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah hifdzul lisan. Menjaga apa? Lisan. Ini termasuk perkara yang sangat menonjol dan sangat tampak dan bisa menjadi timbangan seorang itu baik akhlaknya atau tidak. Kalau seorang itu tidak menjaga lisannya, berarti akhlak dia fihi syai, ada sesuatu. Orang yang berakhlak mulia, maka dia akan menjaga apa? Lisannya. Bahkan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaitkan hifdzul lisan, penjagaan lisan itu dengan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Menunjukkan betapa pentingnya nilai hifdzul lisan, menjaga lisan itu. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Man kana yu'minu billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan, maka berkatalah dengan perkataan yang baik, bertutur katalah dengan tutur kata yang baik. Nah, atau kata Nabi alaihi salatu wasalam, auliyasmut, atau diam. Dari hadis ini kita yakin bahwasanya hifdzul lisan, menjaga lisan adalah bagian dari akhlak yang apa? Yang mulia. Nah, ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, sungguh lisan itu adalah nikmat yang sangat besar. Ketika seorang menggunakan lisannya untuk bertutur kata yang baik, tidaklah lisan itu kecuali kalimat-kalimat yang baik, maka akan mendatangkan kebaikan. Qiraatul Quran, membaca Al-Quran, atau zikir, atau ucapan-ucapan yang mubah, ucapan-ucapan yang mubah, yang ucapan-ucapan itu dimaksudkan yudkhilus surur, untuk memasukkan apa namanya kebahagiaan kepada keluarga, kepada kerabat dan seterusnya. Menjaga lisan dengan menggunakannya untuk perkara-perkara yang baik. Dan sungguh ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, banyak amalan-amalan besar dan pahala yang besar ketika seorang menggunakan lisannya untuk apa yang Allah ridhoi. Kita sebutkan misal, sebuah contoh yang ini adalah tauladan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat sahabat Abdullah bin Umar ibn al-Khattab duduk di samping Rasul alaihi salatu wassalam. Ternyata Rasul sedang beristighfar. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dihitung oleh Ibnu Umar, ternyata Nabi mengucapkan ini 100 kali. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Wa tub alayya, berilah aku taubat ya Allah, aku bertobat kepadamu. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha menerima taubat dan zat yang maha penyayang. Rasulullah alaihi salatu wassalam menggunakan lisan beliau untuk beristighfar kepada Allah jalla wa ala. Beliau juga menganjurkan umatnya, mendorong umatnya untuk menggunakan lisan itu untuk perkara yang nanti mendatangkan kebaikan fil akhirah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kalimatani khafifatani alal lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, kalimatani, ada dua kalimat yang tentunya dilafadzkan. Kalimatan, ada dua kalimat, yang dua kalimat ini khafifatani alal lisan, ringan untuk diucapkan dengan lisan. Saqilatani fil mizan, dan keduanya sangat berat nanti ditimbangan. Ketika ditimbang di mizan, ini berat, sangat berat. Habibatani ilar rahman, dan sangat dicintai oleh ar-Rahman. Apa dua kalimat itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maka hadis ini ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, di dalamnya ada dorongan untuk kita menggunakan lisan kita ini untuk perkara yang menjadi sebab kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjadi sebab kita memiliki amalan yang menjadi bekal nanti ketika kita menghadap Allah jalla wa'ala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kalau tidak bisa, apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yani kita tidak bisa bicara dengan perkataan yang baik, ya. Nabi mengatakan liyasmut, hendaknya apa? Diam. Karena lisan itu kalau diam, terjaga. Naam. Terlebih ketika marah, apalagi ketika marah. Ya. Ketika marah itu orang tidak terkontrol terkadang. Ucapannya bisa kesana kemari. Dan lisan ini akibatnya demikian buruk ketika seorang tidak menjaga. Di antara perkara yang menunjukkan tidak baiknya akhlak seseorang adalah ketika lisan itu digunakan untuk al-ghibah, wan-namimah, ya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Lamma urija bi ra'aitu qauman adfaruhum min nuhas." Ketika saya mi'raj, saya melihat ada suatu kaum yang tangan mereka, kuku-kukunya itu dari nuhas, dari tembaga. Yahmisuna wujuhahum wa sudurahum biha. Mereka merobek-robek wajah-wajah mereka dan dada-dada mereka dengan apa? Kuku-kuku itu. Sebuah pemandangan yang menyedihkan, mengerikan. Nabi melihat suatu kaum yang menyiksa diri mereka dengan itu. Dirobek-robek dadanya, dia robek-robek wajahnya dengan kuku-kuku dari tembaga yang ada pada tangannya. Fa sa'altu Jibril, maka saya pun bertanya kepada Jibril, ya Jibril, man ha'ula, wahai Jibril, siapakah mereka itu? Kata Rasul alaihi salatu wassalam, mereka adalah qaumun yakuluna luhuman nas. Mereka adalah kaum yang memakan daging-daging apa? Manusia. Yaqauna fi a'radihim. Mereka adalah orang-orang yang yaqaun fi a'radihim, membicarakan a'rad, kejelekan-kejelekan apa? Saudaranya. Dan di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sebuah permisalan yang buruk tentang orang yang terjatuh kepada mana? Al-ghibah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah satu dari kalian menghibai yang lainnya. Nah, apakah kalian suka untuk kalian memakan daging-daging saudara kalian dalam keadaan apa namanya? Mayit, bangkai. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kalian suka untuk memakan daging-daging saudara kalian? Daging saja, daging manusia, orang tidak akan makan. Apalagi sudah menjadi apa? Bangkai. Nah, fakarihtumuh. Mestinya yang seperti itu ditinggalkan. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di antara perkara yang merupakan akhlak yang baik, akhlak al-karimah adalah hifdzul lisan. Dan di sini ada hal yang mungkin perlu kita ingatkan juga kepada diri saya pribadi dan antum semuanya. Termasuk dari hifdzul lisan adalah menjaga tulisan kita. Karena zaman sekarang mungkin ada orang diem, ya. Lisannya enggak gerak, tapi tangannya apa? Gerak, ya. Kipet itu gerak terus namanya. Mencela fulan, mencerca fulan, menghibai fulan. Oh, saya enggak menghibai. Enggak menghibai gimana? Lah itu chattingannya namanya. Ya. Fulan ini ya. Oh iya betul nam. Di grup sih sana, ya. Satu grup nam. Membicarakan kejelekan orang. Dan ketahuilah bahwasanya itu kitabah itu biman zilatil lisan, sama seperti lisan. Makanya kalau ada seorang suami mencerai istrinya dengan tulisannya, jatuh atau tidak? Jatuh talak itu. Maka harus dijaga tulisan itu. Naam. Dan di sini ikhwatil kiram, termasuk di antara kejelekan di zaman ini yang kita wajib menjaga diri kita. Orang kalau sudah emosi, barangkali antum pernah ngerasakan ya, kalau lagi emosi gimana itu kipet itu, tangan kok jadi cepat sekali nulis. Ya. Apalagi sekarang ada apa namanya, ngomong langsung nulis kan, ya, tadi seperti itu. Intinya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini diantara akhlak dan adab yang mulia yang kita wajib untuk mengupayakannya, yaitu hifdzul lisan, menjaga lisan-lisan kita. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, termasuk di antara akhlak yang mulia masih terkait dengan lisan juga, yaitu al-qaulul hasan. Al-qaulul hasan, bertutur kata dengan hasan, dengan baik. Kalau tadi muatan isinya hifdzul lisan, kalau sekarang adalah tentang bagaimana ketika kita apa namanya berbicara, berbicara dengan lin, dengan lembut, ya. Al-qaulul hasan, ucapan yang baik. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Baqarah ayat 83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulu linnasi husna, dan ajaklah manusia berbicara dengan husnan, dengan ucapan yang apa? Baik. Dengan pembicaraan yang baik. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau ketika menyebutkan ayat ini, beliau menukilkan sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi alaihi salatu wassalam, annahu qal, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ya Aisyah, la takuni fahasyatan fa innal fuhsya law kana rajulan lakana rajula su'in. Diriwayatkan Nabi alaihi salatu wasallam berkata kepada Aisyah, ya Aisyah, wahai Aisyah, la takuni fahasyah, janganlah kamu menjadi orang yang fahasyah, yakni ucapannya kasar, ucapannya keji. Nah, kepada orang tua kasar, membentak-bentak, ya. Nah, mungkin ucapannya baik, dalam arti inti isinya apa? Baik, mentak-mentak. Ya. apalagi sudah ditambah dengan hal-hal yang lain. Jangan kamu wahai Aisyah menjadi orang yang fahasyah, kasar tutur kata. Kenapa demikian? Nabi mengatakan fa innal fuhsya, karena al-fuhs, kekejian ya, dalam berbicara. Laukana rojulan, kalau diumpamakan dengan sosok manusia, lakana rojula su, diibaratkan seperti seorang yang sangat jelek. Nah, jadi menjadikan seorang jelek, walaupun wajahnya ganteng, walaupun wajahnya elok, namun ketika dia fahasyah, ucapannya itu tidak baik, maka jadi dia apa namanya, buruk. Nah, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Berkata Al-Qurtubi rahimahullah, setelah menyebutkan riwayat ini, berkata Al-Qurtubi, wahada haddun ala makarimil akhlaqi, fayambagi lil insani an yakuna qawluhu lin nasi layyinan wa wajuhuhu munbasitan taliqan ma'al bar wal fajir wal qaribi wal gharibi min ghairi mudahana wa min ghairi an yatakallama ma'ahu bikalamin yudhannu annahu yurdhi madhhabahu ila akhiri kalamihi. Hadis ini ya, termasuk ayat tadi wa qulu linnasi husnan, ini adalah dorongan kepada kita semuanya untuk berupaya memiliki dan berhias dengan makarimil akhlak, akhlak-akhlak yang apa? Mulia. Fayam bagi lil insan, maka sudah seharusnya seorang manusia, terlebih seorang muslim, kita ini semuanya, an yakuna qawluhu linnas, ucapan kita kepada manusia itu layyinan, lembut, layyinan. Wa wajuhuhu munbasitan, dan wajah berseri. Kalimatnya enak didengar ya. Wajahnya juga wajah yang berseri. Naam. Bisa dipastikan bahwasanya banyak di antara manusia yang suka dengan yang seperti ini. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Seorang yang lembut di dalam tutur kata dan tidak keji ucapannya, ya, orang akan tertarik kepadanya. Bahkan mungkin seorang masuk Islam dengan sebab itu. Dan itulah yang terjadi pada para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Ya. Disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, ada sebuah perbincangan, ada hiwar. Ya. Sebuah riwayat, fahada Husain al-Khuza'i walidu Imran, dikisahkan tentang Husain. Husain ini bapaknya Imran bin Husain. Imran bin Husain sahabat, ayahnya bernama Husain al-Khuza'i. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang Islamnya Husain, namun Allahu a'lam yang rajih beliau masuk Islam. Dan ini kisahnya. Nah, Husain al-Khuza'i kanat walidu Imran, dia ayahnya Imran, kanat Quraisy tu'adzimuhu wa tujilluhu. Orang-orang Quraisy, musyrikin Quraisy itu sangat menghormati Husain ini Al-Khuza'i, memuliakannya, menghormatinya, punya kedudukan di kalangan orang-orang Quraisy. Oleh karena itu orang-orang Quraisy meminta kepada Husain untuk mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdebat. Nah, fatalabat minhu an yatakallama Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, diminta untuk mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk apa? Untuk membela ilah-ilah mereka. Kamu datangi Muhammad, bela ilah-ilah kamu, Latta, Uzza, Hubal, Manat. Ya. Naam. Dikatakan ini orang, yakni Nabi Muhammad SAW, telah mencela ilah-ilah kita. Ya. Dan seterusnya. Datanglah Husain Al-Khuza'i. Faja'a Husain wa ma'ahu Quraisy. Datanglah Husain bersama dengan beberapa orang Quraisy, hatta jalasu qariban min babin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai mendekati pintu Nabi alaihi salatu wasallam. Wadakhala Husain, kemudian masuklah Husain Falamma ra'ahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ketika Husain masuk dilihat oleh Nabi alaihi salatu wasallam, qala, apa kata Nabi? Ausa'u lisyaikh. Luaskan untuk syekh. Memang orang tua ini. Ausa'u lisyaikh. Nah, musyrik. Ausa'u lisyaikh. Luaskan jalan untuk syekh. Memang luar biasa ini muamalah siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Faqala Husain, langsung Husain tanpa basa-basi mengatakan kepada Nabi, "Ma hadzal ladzi balaghana ank?" Apa yang telah sampai kepada kami ini? Yani ucapan engkau telah sampai kepada kami. Apa ini? Yani celaan kepada apa namanya? Ilah-ilah. Mereka mengatakan demikian. Telah sampai kepada kami ucapan-ucapan kamu tentang ilah-ilah kami. Taib. Annaka tashtum alihatana. Engkau telah mencerca ilah-ilah kami. Nah, padahal yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah membacakan ayat yang menjelaskan tentang haknya Allah untuk diibadai dan bahwasanya makhluk-makhluk itu semuanya lemah, makhluk-makhluk itu tidak bisa memberikan manfaat, dan itu semuanya mereka meyakini. Orang-orang Quraisy kalau ditanya man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka tanpa ragu-ragu mengatakan siapa? Allah. Apakah ketika dikatakan ilah-ilah itu tidak menciptakan langit, tidak menciptakan bumi, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan madarat, merupakan celaan kepada mereka? Justru ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sesuatu yang mereka sendiri meyakini. Mereka tahu bahwasanya ilah mereka la yanfa' wa la yadur, tidak melihat. Bahkan dikisahkan mereka membuat patung dari roti, kan demikian. Ya, disembah, diminta, begitu kenyang dimakan, ya kan? Ya. Ilahnya sendiri dimakan, orang tidak masuk akal. Ya. Setelah itu Nabi mengatakan, coba kita lihat bagaimana hiwar hadi, perbincangan yang sangat baik, ucapan Nabi yang layyin. Faqala, maka Nabi mengatakan, ya Husain, kam ta'bud min ilah, wahai Husain, ilah yang kamu sembah berapa? Ditanya oleh Nabi, berapa ilah yang kamu sembah? Qala sab'an fil ard wa wahidan fis sama', tujuh. Tujuh di bumi, satu di langit. Jawabannya demikian. Karena mereka juga meyakini Allah adalah ilah. Ya. Mereka yakin itu. Namanya anak-anak mereka dikasih nama Abdullah banyak. Ya. Amr ibn As punya anak dikasih nama apa? Abdullah. Abu Bakar As-Siddiq nama aslinya siapa? Abdullah. Ya. Ayahnya Nabi siapa? Abdullah. Ini nama yang mereka mengenal. Mereka tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliq wa huwa ilah, dan mereka meyakini Allah adalah ilah, tetapi mereka tidak mau mengatakan la ilaha illallah, menetapkan ilah yang hak hanya siapa? Allah. Maka ditanya oleh Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Husain, wahai Husain, kam ta'bud min ilah?" Kamu menyembah berapa ilah? Qala sab'an fil ardi wa wahidan fis sama', tujuh di bumi, satu di langit. Semua orang faham siapa yang di langit itu. Hattal Quraisy mengatakan Allah fis sama'. Baik. Faqala, kemudian Nabi bertanya lagi, "Ya Husain, fa idza asabaka dhur faman tad'u?" Wahai Husain, kalau kalian atau kalau kamu menimpamu dur, kesempitan, kalau kamu sedang sempit, siapa yang kamu minta dan kamu berdoa kepadanya? Qala alladzi fis sama, yang saya minta yang di langit. Nah, kata Husain, qala fa idza halakal mal man tad'u, kalau kamu kehilangan harta, habis hartamu, sempit kehidupanmu, man tad'u, siapa yang kamu minta, kamu berdoa kepada siapa? Qala alladzi fis sama, yang di langit. Kata Husain, qala fayastajibu laka wahdahu wa tusyrik ma'ahu. Kemudian Nabi bertanya, Allah mengabulkan doa kamu, lalu kemudian kamu mensekutukan dia? Ya Husain, wahai Husain, aslim taslam, masuk Islamlah kamu, taslam kamu akan selamat. Fa aslam, maka dia pun masuk apa? Islam. Nah, ucapan yang baik, linul kalam, ini adalah akhlak yang apa? Yang baik. Naam. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ini berbicara dengan orang yang belum Islam. Lalu bagaimana ketika kita menasihati mungkin ayah kita, ibu kita, kerabat kita, ya. Mereka muslim, hanya saja mungkin terjatuh pada mukhalafat dan seterusnya. Apa kita tidak bisa berbicara dengan mereka dengan pembicaraan yang apa? Yang baik, yang layyin. Naam. Ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. Sungguh menakjubkan kisah ini. Husain datang dalam keadaan membenci Nabi, dalam keadaan kafir, kemudian keluar dalam keadaan apa? Masuk Islam. Dengan sebab apa? Husnal qaul, ucapan yang baik, linul kalam. Ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. Coba kita perhatikan ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim tentang kisah para nabi, para rasul, termasuk kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ayahnya Nabi Ibrahim, Azar, itu termasuk orang-orang yang menyeru kesyirikan, membuat patung dan seterusnya, termasuk yang menentang dan memerangi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Namun coba kita lihat bagaimana mukhatabah, bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi Ibrahim berbicara dengan siapa? Ayahnya. Bisa dilihat ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah di dalam surah Maryam, kisah di antara kisah yang menyebutkan tentang perjalanan dakwah Nabi Ibrahim, ayat 42 sampai 48. Antum bisa baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan bagaimana Nabi Ibrahim memanggil ayahnya dengan kalimat-kalimat yang menunjukkan kelembutan dan kasih sayang. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Ya abati, wahai ayahku. Ini kalimat dalam bahasa Arab, kalimat yang sangat lembut ini. Ya abati, wahai ayahku. Nah, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru. Kenapa engkau menyembah makhluk yang tidak mendengar, makhluk yang tidak melihat, makhluk yang tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepadamu, dan seterusnya. Ya abati, ya abati, ya abati, dalam ayat-ayat berikutnya dipanggil ayahnya dengan panggilan ini, ya abati. Nah, ini semuanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, menunjukkan bahwasanya para nabi, para rasul adalah orang-orang yang mereka baik akhlaknya. Di antara bentuk akhlak itu adalah al-qawlul hasan, ucapan yang apa? Yang baik. Nah, bismillah. Kita masuk kepada contoh berikutnya, akhlak berikutnya. Akhlak berikutnya, ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah, adalah at-tawadhu. At-tawadhu. At-tawadhu ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ya. Ini juga sifat yang sangat mulia. Dan ini adalah merupakan salah satu akhlak yang mulia, dan adalah Nabi alaihi salatu wassalam orang yang terdepan di dalam sifat ini, at-tawadhu. Nah, rendah hati. Dan tawadhu itu adalah lawan dari apa? Al-kibr, kesombongan. Nah, lawan dari kesombongan. Taib, letaknya di dalam hati kesombongan itu, namun muncul dalam apa? Dalam perbuatan, dalam ucapan. Nah, kita coba melihat makna kesombongan. Karena dengan kita mengerti makna sombong, kita akan mengerti makna apa? Tawadhu. Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda tentang apa namanya? Al-kibr. Nabi mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam jannah Orang yang di dalam hatinya seberat darah dari apa? Kibir, kesombongan. Nah, subhanallah, para sahabat ketika mendengar itu, dan para sahabat sangat perhatian, muncul beberapa pertanyaan. Mereka khawatir itu termasuk dari apa? Kesombongan. Ya Rasulullah, inna ahadana, salah seorang di antara kita, yuhibbu an yakuna saubuhu hasan wa na'luhu hasan wa na'luhu hasanan wa na'luhu hasanan. Ya Rasulullah, kita ini di antara kita suka kalau memakai baju yang apa? Yang baik, yang bagus. Juga memakai sandal yang apa? Yang bagus. Yani, apakah ini termasuk dari apa? Kesombongan. Taib. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ya, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Al-kibr, sombong itu adalah, ya, batarul haqq, menolak apa? Al-haq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Naam. Maka di sini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ada dua kesombongan ini. Ya. Yang pertama adalah menolak al-haq. Raddul haq, menolak al-haq adalah kesombongan. Wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia juga apa? Kesombongan. Dan orang yang tawadhu adalah orang yang dia tidak menolak al-haq, dia menerima al-haq, dan dia tidak meremehkan apa? Manusia. Naam. Dan kalau kita kembali lagi kepada generasi yang terbaik, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, mereka betul-betul melihat contoh yang terbaik, teladan yang paling baik, yaitu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka para sahabat terdidik untuk selalu menerima al-haq, tidak menolak al-haq. Kalau memang salah, kembali. Nah, tidak kemudian apa namanya? Musir alal batil. Tidak kemudian musir alal batil. Tetap tidak peduli di atas kebatilan. Naam, ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di dalam apa namanya? Kisah. Bagaimana para sahabat kalau diingatkan dari kesalahan langsung kembali, menunjukkan mereka itu ya menerima apa? Al-haq. Banyak contohnya. Bahkan mereka berusaha untuk mengerti al-haq dan menerima al-haq. Suatu saat Nabi alaihi salatu wasallam fil masjid, di masjid datang seorang laki-laki yusolli, salat. Nah, salat di hadapan siapa? Nabi. Selesai salat, mendekat kepada Nabi alaihi salatu wasallam, mengucapkan salam, dijawab oleh Nabi, waalaikumsalam. Kemudian Nabi mengatakan kepadanya, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ya fulan, kembali lagi, ulangi sholatmu, kamu belum apa? Sholat. Nah, maka dia pun kembali lagi sholat. Setelah sholat kembali lagi kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ternyata diminta untuk ngulangi apa? Sholatnya. Ya fulan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Sampai tiga kali. Berarti apa ini? Ada yang salah ini. Nah, dia pun berkata kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, ma uhsinu ghaira hadza, fa'allimni. Ya Rasulullah, saya tidak bisa salat lebih baik dari ini. Fa'allimni, maka ajari aku ya Rasulullah. Naam. Belum sampai ilmu kepada beliau, mungkin baru masuk Islam dan seterusnya. Para sahabat juga manusia biasa, tidak maksum, bisa terjatuh kepada apa? Al-khata', kesalahan. Tetapi mereka adalah orang yang paling cepat kembali kepada apa? Al-haq, ketika diingatkan, ketika mereka mengerti al-haq itu. Maka diajarilah oleh Nabi alaihi salatu wassalam, idza qumta ila sholati fakabbir, jika kamu berdiri untuk sholat maka bertakbirlah, takbiratul apa? Ihram. Thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian bacalah Al-Qur'an, yakni suratul Fatihah. Kemudian disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, "Sumarka hatta tatma'inna raqian." Rukuklah kamu sampai tumakninah kamu dapatkan di dalam rukuk. Nah ini rukun tumakninah yang dilupakan dan belum dilakukan. "Sumarfa hatta ta'tadila qa'iman." Kemudian berdirilah sampai kamu iktidal, sempurna dalam berdiri, tumaknina. Thummasjud hatta tatma'inna sajidan, sujudlah kamu sampai kamu apa namanya? Tumakninah di dalam sujud. Dan seterusnya sampai selesai, summaf'al dzalika fi salatika kulliha. Lakukan itu semuanya dalam salatmu. Bukan hanya rakaat yang pertama, kedua, ketiga sampai selesai. Coba kita lihat bagaimana sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Menerima al-haq. Demikian pula para ulama kita, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, itulah yang menjadikan mereka mulia. Karena ketika mereka salah, kemudian diingatkan, yarji ilal haq. Imam Malik rahimahullah, Imam Malik, ya, di antara tawadhu'nya beliau, ya, beliau suatu saat menyampaikan sebuah ilmu. Ada yang bertanya kepada Imam Malik, "Wahai Imam Malik, apa hukum apa menyela-nyela jari ketika apa berwudu?" Belum sampai hadis kepada beliau, maka beliau pun tidak mengatakan itu. Ya, saya tidak tahu ada ya dalil tentang menyela-nyela apa jari, nah, baik jari tangan atau jari kaki. Selesai sudah majelis. Begitu majelis selesai, orang sudah pada pergi, datang salah seorang murid beliau yang hadir di majelis itu, mendekati Imam Malik rahimahullah, kemudian mengatakan, "Wahai Imam Malik, saya punya riwayat. Haddatsani fulan an fulan an fulan," disebutkan riwayat hadis yang di situ disebutkan Nabi alaihi salatu wassalam menyela-nyela apa? Jari. Kata Imam Malik, "Hadza haditsun hasan." Ini hadisnya hasan. Benar ini hadisnya. Maka keesokan harinya, di hari berikutnya, beliau menyampaikan itu. Menyampaikan dari muridnya. Nah, tawadhu itu tidak menjadikan seorang apa namanya? Ya, jatuh, rendah, tidak. Orang ketika salah kemudian mengatakan saya salah, diingatkan kepada yang hak, kemudian dia kembali kepada al-haq. Nah, tidaklah seorang tawaduk karena Allah illa rafa'ah, kecuali akan Allah apa? Angkat. Dan Imam Malik tidak malu kalau tidak tahu mengatakan apa? Tidak tahu. Oh, saya tidak punya ilmu. Tidak mengada-ada. Ya. Datang seorang dari Khurasan atau dari tempat yang lain yang jauh, membawa pertanyaan yang sangat banyak, sudah disiapkan soal-soal titipan itu banyak, jauh dari Khurasan sampai ke Madinah. Tidak tanggung-tanggung jaraknya itu. Nah, "Wahai Imam Malik, tanya." Satu, "La adri," saya tidak tahu. Dua, ini "La adri." Tiga, "La adri." Loh, ini semua soal ya, hanya empat saja yang bisa dijawab, semuanya apa? "La adri, la adri," saya tidak tahu. Sampai orang ini agak bingung, ini Imam Malik betulan atau bukan. Dia tanya, "Ini Imam Malik?" "Iya, saya Imam Malik." "Memang kenapa?" "Saya Malik." "Memang kenapa?" "Ini soal..." Kemudian Imam Malik mengatakan, "Katakan kepada penduduk Khurasan sana bahwasanya saya bertanya kepada Imam Malik dan Imam Malik tidak bisa menjawab. Katakan." Naam. Jadi itulah tawadhu ma'asyiral muslim. Tidak menolak apa namanya? Al-haq. Sebaliknya, kesombongan adalah al-kibru batarul haq. Kemudian tawadhu adalah tidak meremehkan manusia. Kalau orang tidak meremehkan manusia, subhanallah, dia akan memuliakan manusia, kaum muslimin dia muliakan. Ya, walaupun fakir, walaupun tidak memiliki apa namanya kedudukan. Nah, walaupun dia lebih tinggi apa namanya nasabnya. Dan kalau kita lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita betul-betul menyaksikan ya teladan tawadhu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam ayat, Allah berfirman dalam suratul Kahfi ayat yang ke-28. Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashiyyi yurituna wajhah. Dan sabarkanlah dirimu wahai Nabi untuk terus bersama dengan orang-orang yang mereka mentauhidkan Allah, yad'una rabbahum, yang senantiasa berdoa kepada Rabbnya di waktu petang, di waktu pagi mereka mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab nuzulnya ayat ini, ya, datang orang-orang Quraisy kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya, meminta kepada Nabi, wahai Muhammad, kami mau duduk dengan kamu, tapi tolong khususkan majelis untuk kami, jauhkanlah mereka itu para budak dari kami. Ya. Maksudnya biar kami ini tetap apa namanya, ya, mulia, kami ini tetap apa namanya. Nah, masa kita duduk dengan mereka ini para budak, nah, seperti Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, nah, atau yang semisalnya. Nah, turun ayat ini. Dan Nabi alaihi salatu wasallam selalu bersama dengan mereka. Duduk bersama Bilal bin Rabah. Duduk bersama dengan Ammar bin Yasir, duduk dengan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Bahkan tidak tanggung-tanggung dan beliau tidak merasa canggung untuk memboncengkan sahabat-sahabat beliau bersama dengan apa? Beliau. Sampai disebutkan dalam riwayat puluhan sahabat yang pernah diboncengkan oleh Nabi. Ada 40 sahabat, ada sebagian yang mengumpulkan hadis-hadis tentang sahabat-sahabat yang pernah diboncengkan oleh siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan tawadhu'nya siapa? Beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara hadis yang masyhur, ya, adalah diboncengkannya sahabat Mu'adz bin Jabal. Ini hadis masyhur. Kita sering mendengarkan. Kita murojaah hadis ini. Naam. Taib, diriwayatkan suatu saat, diriwayatkan oleh Mu'adz sendiri yang bercerita. Kuntu radifan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Suatu saat saya diboncengkan oleh Nabi di atas himar. Faqala li, kemudian Nabi berkata kepadaku, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad? Tahukah kamu, ya, apa hak Allah atas hamba? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa hak hamba atas Allah? Faqultu, maka saya katakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Faqala an-nabi ali salatu wassalam, haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Wa haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man lam yusyrik bihi syai'a. Atau kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Suatu saat saya dibonceng oleh Nabi di atas himar, kemudian Nabi berkata kepadaku, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Maka saya menjawab, Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Maka Rasul mengatakan, hak Allah atas hamba adalah wajib atas hamba beribadah kepada Allah saja dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, mentauhidkan Allah. An ya'budu, beribadah kepada Allah, wala yusyriku bihi syai'an. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba atas Allah, kalau mereka mentauhidkan Allah, Allah tidak akan mengazab orang-orang yang mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Para ulama mengatakan hadis ini banyak faedahnya, di antaranya menunjukkan tawadhu'nya siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Naik di atas himar saja itu sudah bentuk apa? Ketawaduan. Sebagian orang suruh naik apa namanya? Ya. Motor si pitung tahun 70, ya, enggak mau dia. Lebih baik saya naik Grab daripada apa? Ya, si pitung. Bukan masalah takut kehujanan, tidak. Karena memang dia apa, enggak mau dikatakan apa? Orang rendahan. Nah, enggak mau. Taib, tak mau. Ini Rasul naik apa? Himar. Himar itu kendaraan yang paling jelek. Ada tak kendaraan yang paling jelek setelah himar? Ya. Kelinci, oh kelinci bukan kendaraan. Ya. kelinci itu apa namanya, hewan buruan, bukan untuk ditunggangi. Orang malah aneh nunggang kelinci. Ya, itu kendaraan yang paling apa, yang paling rendah ketika itu. Ya, sudah murah. Ya, kalau sakit dan mau mati tidak ada yang mau beli. Ya, karena dagingnya apa, dagingnya haram. Ya, kalau kambing sakit mau mati masih ada yang mau beli. Ya, kalau ini tidak, sudah sakit, sudah sekarat, tidak ada yang mau beli. Namanya himar, namanya himar. Tidak ada nilainya. Ya. Jalannya pun seperti orang terkena penyakit asma, ngik-ngik seperti itu. Ini himar. Ya. Baik, jalannya juga seperti itu. Ini Nabi naik himar, ditambah beliau memboncengkan siapa? Ya. Memboncengkan sahabat Mu'ad bin Jabal. Nah, tawadhu yang luar biasa. Dan ketika diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi nabi dan raja, atau menjadi abdan wa rasulan, hamba dan apa? Rasul. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Bal abdan wa rasula. Nah, menjadi hamba. Rasul, subhanallah, ikhwan. Nah, orang yang sangat tawadhu lillah. Nah, ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Dan tabiat manusia itu kalau dengan orang-orang yang tawadhu itu akan mencintai. Sebaliknya kalau dengan orang yang lebih suka membanggakan dirinya, orang itu tidak akan apa? Suka. Nah, kita ngobrol sama orang, dia ceritanya adalah tentang apa? Dirinya, namanya, wah saya itu hebat sekali ya, bisnis saya tidak pernah gagal, ini cerita terus ya kan, ya. Nah, saya punya simpanan emas sekian kilo, ini yang kelihatan, yang tidak kelihatan, namanya kan, ya. Orang dengar seperti itu tidak suka, ikhwan. Ya. Tabiat apa namanya manusia. Ya. Tapi ketika ya dia dapatkan orang yang tawadhu lillah, bukan tasannu'an. Karena tawadhu itu bisa dibuat-buat. Ya. Tawadhu itu harus lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini ikhwatul kiram rahimanur rahimakumullah. Dan kalau kita lihat syariat Islam memang mengajarkan kita untuk tawadhu. Betapa banyak amalan-amalan yang kita diperintahkan untuk yatajamma, berkumpul. Ya. Seperti sholat apa? Jamaah. Ya. Siapa yang datang dulu ya itu yang di depan, tidak peduli nam gubernur, bupati, apa kalau telat di belakang saya. Ya, ya. Naam. Wabillahi taufik. Kalau imam rawatibnya adalah tukang becak, ya dia yang jadi apa? Imam. Imam rawatib dia punya hak. Apalagi dia yahfadzul Quran, menghafalkan Al-Quran, dia lebih berhak. Ya. Islam mengajarkan itu. Ya. Duduk di majelis ilmu kan sama, kita semuanya duduk ya. Di majelis ilmu, di rumah Allah, kita semuanya sama hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sampai dalam bab adab makan dan seterusnya kita diajarkan tawadhu kepada Allah. Coba di antara bentuk tawadhu yang diajarkan oleh Nabi dalam bab makan. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Idza saqata luqmatu ahadikum," jika jatuh apa namanya suapan kalian ke tanah, nah maka ambillah yang jatuh itu, kemudian buanglah kotorannya, kemudian makan. Ya. Kecuali kalau memang tidak bisa dia apa? Dibersihkan, tidak bisa diambil. Ya. Kemudian juga ketika apa namanya makan, dihabiskan sampai kemudian dibersihkan. Ya. Dijilat atau dia apa? Dibersihkan dengan apa? Dengan jari. Ini semuanya menunjukkan tawadhu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Ini yang ketiga dari beberapa akhlakul karimah ya. Naam. Kita sebutkan di antara adab yang lain. Naam, satu lagi ikhwatil kiram ya, adalah al-hilm. Al-hilm. Taib. Al-hilm itu maknanya ya, menahan diri ketika apa namanya marah, dan ada sifat pemaaf di situ. Nah, jadi al-hilm adalah dhabtun nafs indal ghadabi. Ya. menahan diri ketika marah dan berusaha untuk menimbang ya, apa yang akan dia perbuat, sehingga dia mengarah kepada al-afu, memaafkan. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ini adalah akhlak yang sangat baik dan sangat mulia dan sangat dibutuhkan oleh seorang muslim, terlebih seorang dai, seorang duat. Nah, dan sebaik-baik contoh dan teladan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat al-hilm, sifat al-afu. Nah, tidak pernah Nabi alaihi salatu wassalam beliau membalas dendam tentang apa yang terkait dengan hak beliau, tidak pernah. Nah, beliau sabar, beliau mudah memaafkan. Taib, termasuk contoh yang sering kita dengar, ikhwan, dan penting untuk kita selalu ingat. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam, beliau disakiti oleh kaumnya, disakiti, sampai diusir dari apa? Kota Mekah, diusir, disakiti, diambil hartanya, mau dibunuh, ya. Nah, diusir, subhanallah, padahal itu tempat beliau, tempat lahir beliau, kerabat-kerabat beliau di situ, diusir. Nah, tapi coba ketika beliau kembali untuk menguasai kota apa? Mekah. Ya. Tampak sifat tawaduk beliau sekaligus tampak sifat hilm dan pemaaf beliau. Beliau masuk ke kota Mekah dalam keadaan beliau menang dan menguasai kota Mekah. Beliau naik kendaraan ya, sambil membaca Al-Quran, sambil menunduk seperti ini, sampai janggutnya beliau itu apa namanya, ya, menabrak apa namanya, pelana unta yang beliau naiki. Tapi tidak kemudian membusungkan apa dada, berteriak-teriak, menunjukkan kemenangan dan menyampaikan ancaman-ancaman kepada orang-orang yang dulu menyakiti. Tidak seperti itu. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam memaafkan mereka. Nah, dan Nabi mengatakan antum tulaqo, dimaafkan itu orang-orang Mekah. Dan justru itulah yang menjadikan mereka kemudian masuk ke dalam apa? Islam. Masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong. Nah, sebelum itu, ketika beliau berdakwah di Taif, ya, dilempari batu oleh sufaha, beliau pun meninggalkan Taif dalam keadaan mahmum, dalam keadaan sedih. Dalam keadaan bersedih, luar biasa beliau. Sakit, berdarah beliau, sedih. Ya. Kemudian datang kesempatan untuk membalas. Ya. Nah, kalau sebagian manusia tidak membalas karena tidak punya apa? Kesempatan. Karena tidak mampu untuk membalas. Tapi batine, ya, kapan saya punya kesempatan, saya akan apa? Balas. Nah. Tapi ini kita lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam. Di saat beliau sedih, di saat beliau dalam keadaan mendapatkan ujian seperti itu, datang malaikat Jibril, diutus oleh Allah bersama dengan malaikat penjaga gunung. Ya. Kemudian ya, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam untuk memerintahkan kepada malaikat penjaga gunung untuk mengangkat apa? Gunung, dijatuhkan kepada orang-orang Taif. Tetapi Nabi mengatakan tidak. Nah, mereka kaumku yang tidak tahu, barangkali dari anak-anak mereka nanti ada orang-orang yang akan menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Naam. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ya. Kita tutup dengan sebuah kisah. Yang kisah ini juga menunjukkan sifat hilm. Ya. Orang berusaha menahan apa namanya? Marah dan dia memaafkan. Kharaja Zainul Abidin Ibn Ali Ibn Al-Husain radhiyallahu anhu an abaih. Suatu saat Zainul Abidin, termasuk Ahlul Bait, Zainul Abidin bin Ali bin Husain, Taib. Suatu saat Zainul Abidin kharaja minal masjid. Keluar dari masjid, sudah selesai ibadah, selesai sholat, keluar dari masjid. Fasabbahu rajulun, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang mencela, mencerca. Dicela habis-habisan, ini Zainul Abidin. Seorang yang soleh, tiba-tiba ada yang mencela. Fantadaban nasu ilaih, manusia tidak terima. Ini anak cucunya Nabi di seperti ini kan. Ini orang yang soleh di seperti ini kan. Ada orang yang mencela, maka sebagian manusia datang ingin membela, ingin membalaskan. Faqala, apa kata Zainul Abidin? Da'uh, biarkan dia, biarkan. Da'uh, jangan. Thumma aqbala alaihi, kemudian Zainul Abidin sendirilah yang mendekati orang ini. Aqbala alaihi faqala, kemudian apa kata Zainul Abidin? Taib, orang mencela itu karena apa? Biasanya karena menuduh seorang itu punya apa? Kejelekan. Entah itu dusta atau apa, yang jelas seperti itu. Apa kata Zainul Abidin kepada orang ini? Ma satarahullahu anka min uyubina aksar, ya fulan, kamu mencela saya karena kamu melihat saya punya aib. Ketahuilah, aib-aib saya yang ditutup oleh Allah lebih banyak daripada yang kamu apa namanya? Ya. Lihat. Ya. Kalaupun itu benar. Tapi ketahuilah, aib-aib saya itu yang Allah tutup lebih banyak. Kemudian apa kata Zainul Abidin? Alaka hajatun nu'inuka 'alaiha, kamu punya hajat atau tidak? Saya akan bantu kamu. Ya. Sudah dicela malah akan apa? Membantu. Alaka hajatun nu'inuka 'alaiha. Orang ini langsung malu, malu luar biasa. Fastahya ar-rajul, maka orang ini pun malu. Baru mencela orang soleh ini, kemudian malah apa namanya mendapatkan perbuatan baik. Dia tidak jawab, tapi Zainul Abidin serius, bukan main-main. Fa'alqa ilaihi khamisatan kanat 'alaihi, maka dia lepas bajunya, jubahnya yang dia pakai, diberikan untuk orang ini. Ya. Kemudian setelah itu wa amara lahu bi alfi dirham, kemudian diberikan 1,000 dirham untuknya. Fakana rajul, maka orang ini setelah mencela dan mencercanya, idza ra'ah, setelah itu orang ini setiap kali melihat Zainul Abidin, dia mengatakan innaka min auladil anbiya, ini adalah keturunan para nabi. Nah, taib, yakni maksudnya keluarga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan tentu ini adalah buah dari al-iqtida, mencontoh, menteladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang kalau memiliki sifat ini, hidupnya lapang, ma'asyiral muslimin. Ya. Tapi dicela orang, kalau kita dicela satu orang, dipikir terus di rumah, dipikir, nah, sampai kapan kita akan apa namanya tenang hidup kita? Kalau kita bisa maafkan, sudah maafkan saja. Ya. Tapi sibukkan dengan sesuatu yang bermanfaat. Umur kita terbatas, waktu kita terbatas. Nah, ini barangkali ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, beberapa amsilah, beberapa contoh dari akhlak-akhlak mulia yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang kalau kita berusaha dengan senantiasa memohon kepada Allah taufik untuk berhias dengan sebagian akhlak-akhlak ini, dan masih banyak akhlak yang lain ya, yang diajarkan oleh Nabi, niscaya ini menjadi sebab kebahagiaan. Menjaga lisan, hifdzul lisan. Kemudian mengatur pembicaraan kita agar pembicaraan kita lembut, baik. Kemudian juga at-tawadhu dan juga al-hilm wal-afu. Kita berusaha untuk menahan marah kita dan kita berusaha untuk menjadi orang yang pemaaf. Ini semuanya adalah akhlak-akhlak yang mulia yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa yang sedikit ini semoga berfaedah dan bermanfaat untuk saya pribadi dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan bermanfaat. Naktafi bihadzal qadri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.